ada seorang istri cerai dengan suaminya, anak-anaknya dibawa oleh suaminya, sulit sekali bertemu, bahkan disembunyikan alamatnya. Tapi kan Allah tahu di mana suami dan anak berada. Istrinya sholat, ngaji, minta tolong ke Allah. Setahun, dua tahun, pada waktu mulai SMA, secara tidak sengaja ternyata rumahnya dekat. Lama-lama sekarang ngumpul itu anak dengan ibunya. Perlu waktu sampai ibunya dirasa cukup oleh Allah, ditemukan kembali dengan anak-anaknya. Ar-Rafiq, bertahap, berjenjang. Jelas hadirin? Jadi jangan suka tergesa-gesa di dalam hal apapun.